Kalau ada pulsa nyasar, apakah wajib diganti Ustaz? Beli pulsa atau buka HP, Anda mendapatkan 10.000 rupiah. Siapa yang ngisi ini? Nah, itu bagaimana? Itu hukumnya hadiah ya, atau sedekah. Orang salah beli dan kita tidak tahu siapa yang ngirim. Apakah wajib diganti? Mau diganti gimana? Mungkin kita tidak tahu siapa yang ngasih. Lalu apakah boleh dipakai? Hukumnya boleh, karena bukan termasuk mencuri, bukan termasuk mencuri itu. Kalau misalnya datang, Pak Ustaz, itu saya yang anu ini wajib gantiin, tidak wajib diganti. Ya, karena bukan barang yang wajib diganti pulsa tersebut. Jadi boleh dipakai kalau dikasih. Wallahu a'lam bishawab.